2 Korintus tipu 2. Aku teu akean kapaatuatku, taan momoyaku minca kakam kabagat pabalogat sikau kam mureureu baga. Aipoi ke kupureuregi kam baga, kaseyan le ipu angka kiaku baga, ke taknia si pureureu baga kalulut aku. Ia tene lulunia aku surat nake surat nenek kakam, bule ke moyaku, bui kupureureu baga kalulut sia si mateu masih puang kaki aku baga. Matonem poe bagaku ke maangka bagaku kam sangam beri muleu maangka bagamui. Kabagat reureu baga samba sagot paatuat samba pagalu elu si maigi le aku surat nake surat nenek kakam. Tak masih kau kam mureureu baga tak poe bulet nuagai le kam kopet nuntut bagaku kakam. Ke bara kasih pak si bara ke pureuregat baga tak aku ai pureuregi baga kam sangam beri muile. Elek bui makope kusosot nakek nia, piga pak sia kata lagamui. Kasiri manua kelek nenek, benangan nasekat sibara kasimigi. Bailok nia, api ake elek kam selenia, samba pusui bikam nia, bui imalolo kabagat reurebaga si makope. Iate lulu nia, kutub bui kam, nupatoilak kam, bulat manuntu bagamui katubu nia. Aipoi lulut nindate aku galai surat kakam, masih sibuk kam, maredek leupak kam kasangam beri nia. Kasih poi sele nuap ake kam, kuap peake leuk kaku. Aipoi ke kuap peake, aibai ap ake nenku, kalulut kam te ku gagalai ake nia kamatat Kristus, bui imauk tuk sanitu katubuta, ata agayan poi isiat nia. Kele aku sege katroas masih paarep katuareman si mairup pagalayat Kristus, ai buka akeana si Tuhan kaku enungan mugalai sedda. Tapoi tak masanang paatuatku, kalulut tak akuaili sarainangku si Titus. Kalulut nenek kadiwa kekungan sia e kungan leu ka Makedonia. Tapoi surak le kataika manua, si mariru masih menanga ke kai kabagat Kristus, samba kalulut kai ipatoilak singin nia pasi agai nia kasenen kuduat. Aipoi beu si masingin si beraka Kristus lek kai katai kamanua, kata lagada sia siarau akenin, samba kata lagada sia si ei kapulangokat. Kasia si ei kapulangokat, beu kamateyat si pasi mamateyake lek kai, samba kasia siarau akenin, beu purimanoyat si pasi rinimanuake lek kai. Tapoi kasih si oi masih galayake galajet nenek, aipoi kai tak makere kelek maigi siri manua sabagai si gabak puktungan katiboyet taika manua. Tapoi kalulut ciko nia kenen taika manua lek kai, oto kalinat paatual lek kutibuake kainia, kamata taika manua kabagat Kristus.